Walarhamal ta'ala tafsirul fatihati tafsir al-fatihah wa hiya makiyatun. Al-fatihah adalah makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik yaumiddin, itu yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala rahimahullah ta'ala, ay artinya abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Saya memulai dengan menyebut atau dengan meminta pertolongan dengan seluruh nama Allah ta'ala. Lianna lafzu ismi, karena kata isim mufradun mudafun, mufrad mudaf. Faya umu jami'al asma'il husna, sehingga dia bersifat umum, luas, mencakup seluruh asma'ul husna. Allahi huwal ma'luhu al-ma'budu, ialah yang dipertuhankan, yang diibadai. Al-mustahiku li'ifradihi, yang berhak untuk diesakan bil-ibadati dalam hal ibadah. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyati, karena apa-apa yang menjadi sifatnya berupa sifat-sifat ketuhanan. Wahia sifatul kamali, yang itu semua adalah sifat-sifat kesempurnaan. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ismani dalani, Ar-Rahmanir Rahim adalah dua buah nama yang menunjukkan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang luas, yang maha agung. Alati wasiat kulla syai'in, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan luas mencakup semua makhluk hidup. Wa kataba hadil muttaqina, dan Allah tetapkan nikmat rahmatnya itu bagi orang-orang yang bertakwa. Al-mutabi'ina li anbiya'ihi, yang mereka setia mengikuti para nabinya. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Fahaula ilahum rahmatul mutlaqatu, maka bagi mereka itulah rahmat yang mutlak. Wa man adahum falahum nasibun minha, adapun selain mereka hanya mendapatkan sebagian daripada itu dari rahmat tersebut. Fa'lam, dan ketahuilah, anna minal qawa'idil muttafaqi 'alaiha, bahwasanya di antara kaidah yang disepakati oleh pendahulu umat ini wa imatiha dan para imamnya, al-imana bi asma'illahi wa sifatihi, itu kewajiban untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ahkami sifati, dan juga mengimani hukum-hukum sifat itu, yaitu kandungannya, konsekuensinya. Wa yu'minuna mathalan, mereka mengimani misalnya, bi annahu rahmanu rahimun, bahwasanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, rahman rahim. Nah, maknanya dzurrahmati, yaitu Allah memiliki sifat rahmat. Alladzi ittasafa biha, yang melekat pada dirinya. Al-muta'alliqati, yang rahmatnya ini berkaitan dengan al-marhumi, yaitu siapapun yang dia rahmati. Fani'amu kulluha, maka kenikmatan itu seluruhnya asarun min athari rahmatihi. Nikmat itu semuanya adalah dampak atau buah dari rahmatnya. Wa hakadza fi sa'il asma'i, maka demikian pula dalam segala nama. Yukalu fil alimi, misalnya kita katakan tentang nama Allah al-alim, yang maha mengerti, mengetahui. Innahu alimun, bahwasanya Allah itu alim, tu ilmu, maha tahu, memiliki ilmu. Ya'lamu bihi, yang dengan ilmu itu Allah mengetahui. Kula syai'in, segalanya. Qadirun, misalnya Allah adalah qadir, itu artinya Allah memiliki kudrah, kemampuan. Yaqdiru ala kulli syai'in, yang Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, huwa sana'u alallahi bisifatil kamali. Ini adalah sanjungan kepada Allah itu dengan atau karena sifat-sifat kesempurnaan yang dimilikinya, wa bi af'alihi, dan juga karena perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan Allah, ada irati bainal fadli, yang berkisar antara memberikan karunia, wal adli, atau menegakkan keadilan. Falahul hamdu al-kamilu, maka bagi Allah semata pujian yang sempurna, bi jami'il wujuhi, dari segala sisi. Rabbil alamin, Rabb yang menguasai, yang mencipta, yang memelihara alam. Ar-Rabbu wal murabbi jami'al alamina, Rabb adalah yang mentarbiyah, memelihara seluruh alam. Adapun alam, wahum man siwallahi, alam adalah segala sesuatu selain Allah. Bikhalqihi lahum, yaitu dengan Allah menciptakan mereka. Wa idadihi lahum al-alati, dan Allah mempersiapkan, menyediakan bagi mereka segala sarana. Wa in'amihi alaihim bin ni'amil azimati, dan Allah curahkan kenikmatan kepada mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Alladzi law faqaduha, yang seandainya mereka kehilangan nikmat-nikmat itu, lam yumkin lahum al-biqa'a, biqa'u, jika mereka kehilangan itu semua, maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup di alam semesta. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala, maka apapun nikmat bihim yang ada pada mereka, min nikmatin, berupa kenikmatan apapun bentuknya, faminhu ta'ala, maka itu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani, dan tarbiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya ini ada dua macam, tarbiyah yang sifatnya umum dan tarbiyah yang sifatnya khusus. Fal amatu, ada pun tarbiyah yang sifatnya umum, hiya khalquhu lil makhlukina, itu ketika Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada. Wa rizquhum, dan Allah curahkan rezeki untuk mereka. Wa hidayatuhum, dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Lima fihi masalihuhum, kepada apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri mereka. Allati fiha baqauhum fid dunya, yang dengan kenikmatan-kenikmatan ini, yang umum ini, tarbiyah umum ini, dengan nikmat-nikmat itu, ya Allah, mereka akan tetap hidup di alam dunia. Wal khasatu, adapun kenikmatan atau tarbiyah yang khusus, tarbiyatuhu li awliyaihi, yaitu tarbiyah Allah kepada wali-walinya. Fayurabbihim bil imani, Allah memelihara mereka, membimbing mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk beriman. Wa yukmiluhu lahum, dan Allah sempurnakan iman itu bagi mereka. Wa yadfa'u anhum, dan Allah menyingkirkan, menghilangkan dari mereka as-sawarifa, berbagai perkara yang memalingkan. Wal awaiqo, dan menghalangi, yang merintangi, al-ha'ilati, wal al-ha'ilata, yang menghalangi, membatasi antara mereka, wa bainahum, dan dirinya. Wa haqiqatuha, hakikat tarbiyah yang khusus ini adalah tarbiyah atau taufiq li kulli khairin, yaitu tarbiyah berupa taufik untuk mendapatkan segala kebaikan. Wal ismatu an kulli syarrin, dan penjagaan dari segala keburukan. Wala alla hadzal makna wa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya'i bila firqi, dan barangkali inilah makna yang menjadi kandungan atau rahasia mengapa ya kebanyakan doa para nabi itu dengan kata rob, wahai robku, dan semacamnya. Fa inna matalibahum kullaha, karena sesungguhnya matalib, yaitu cita-cita, keinginan, apa yang mereka inginkan semuanya, dakhilatun, semua sudah termasuk tercakup, tahta rububiyatihi al-khasati, di bawah rububiyah yang khusus ini. Padahal qauluhu, maka ayat ini Rabbil alamin menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa ala infiodihi, dalam hal mencipta, bil khalqi wa tadbiri, mengatur, wal wa ni'ami, dan juga dalam hal mencurahkan nikmat. Wa kamali ginahu, dan menunjukkan kesempurnaan yaitu kecukupan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, wa tamami faqril alamina ilaihi, dan sekaligus menunjukkan betapa ya, tamam sempurna, betapa utuh faqril alamina, kebutuhan kefakiran alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bikulli wajhin wa atibarin, dari segala sisi dan pertimbangan. Waqaluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya nakhusuka wahdaka bil ibadati, yaitu kami mengkhususkan engkau semata dalam hal ibadah dan isti'anah. Karena didahulukannya ma'mul memberikan faedah pembatasan, wa huwa isbatul hukmi bil madhkuri, yaitu menetapkan suatu perkara, suatu hukum bagi yang disebutkan, bagi engkau, wa nafihu amma dahu, dan menafikan ibadah itu dari selain dia, selainnya, selain engkau. Fa ka'annahu yaqulu, seolah-olah orang itu mengatakan, na'buduka wa la na'budu ghairaka, kami beribadah kepadamu dan tidak beribadah kepada selainmu. Wanasta'inu bika, kami mohon pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan kepada selain engkau. Wa qadama al-ibadata 'ala al-isti'anati, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah sebelum isti'anah dalam ayat ini. Min babi taqdimil 'ami 'ala al-khassi, di antara sebabnya adalah karena mendahulukan yang umum sebelum yang khusus. Dan juga sebab yang kedua, wahtimaman, yaitu dalam rangka memberikan prioritas bitaqdimi haqqihi ta'ala, dengan mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala ala haqqi abdihi, di atas hak hambanya. Adapun ibadah itu ismun jami'un, adalah suatu istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, segala yang Allah cintai dan ridhoi, minal a'mali wal aqwali, berupa perbuatan dan ucapan yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal isti'anatu, adapun isti'anah adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, bergantung kepada Allah ta'ala, fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, dalam mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Ma'athiqati bihi fi tahsili dzalika, dengan diiringi thiqah, kepercayaan yang utuh kepada Allah dalam menggapai apa yang diinginkan itu. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu wal isti'anati ya, wal isti'anatu bihi, menunaikan ibadah ya, kepada Allah dan isti'anah kepadanya, inilah sarana jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Wan najati min jami'i syururi, dan jalan menuju keselamatan dari segala keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima, maka tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan menunaikan ibadah dan isti'anah tadi. Wa innama takunul ibadatu ibadatan, dan adalah suatu ibadah dikatakan ibadah yang benar, idza kanat ma'khudatan, jika dia itu diambil dari Rasulullah SAW, maksudan bihi wajhullahi, dan dimaksudkan, diniatkan untuk mencari wajah Allah, ikhlas. Wa bihadzainil amrayni, maka dekat dengan kedua perkara ini, yaitu ittiba dan ikhlas, takunu ibadatan, suatu ibadah menjadi ibadah yang benar. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati, dan disebutkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah bagian atau termasuk di dalam ibadah. Mengapa? Lihtiyajil abdi, karena betapa besar kebutuhan seorang hamba, fi jami' ibadatih, dalam seluruh ibadah yang dia lakukan, ilal isti'anati billahi, kepada untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allah, karena sesungguhnya dirinya jika tidak dibantu oleh Allah, lam yasallahu ma yuriduhu, maka tidak akan tergapai baginya, tidak akan tercapai apa yang dia kehendaki, baik itu melakukan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah.